Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Akhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Yang ana cintai fillah wa billah wa lillah. Kita memohon dan berharap kepada Allah Jalla wa ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya, maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya sebagaimana ia telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di majlis ilmu agama saat ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ula'ika rafiqa pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin, innahu waliyu dhalika wal qadiru alih. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang menerangkan kepada kita bahwa ghulu, sikap yang melampaui batas dalam memuliakan atau menta'zim para nabi, para rasul dan orang-orang saleh, adalah sebab terjadi kesyirikan yang pertama kali di muka bumi pada anak Adam, dan sebab mereka meninggalkan agama yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan juga dalam pembahasan tersebut, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, telah menerangkan kepada kita dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta beberapa asar dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sikap ghulu yang melampaui batas itu adalah sikap yang tercela di dalam beragama. Baik ghulu dalam hal ibadah dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau suatu ibadah yang asalnya sudah ada tuntunannya, anjuran untuk melakukannya, tetapi dia melakukannya dengan cara yang menyelisihi cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan penambahan di dalamnya. Ataukah ghulu dalam hal aqidah, ghulu dalam memuliakan orang-orang saleh sehingga menjermuskan mereka ke dalam syirik kecil maupun syirik besar. Baik, sebelum kita masuk ke bab baru, ada beberapa faedah indah yang ingin saya bacakan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait pembahasan ghulu pada pertemuan yang lalu. Kata beliau, beliau memberikan contoh bahwa banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan atau kebid'ahan dengan alasan tujuan kami baik. Tujuan kami baik, tetapi justru tujuannya tersebut menciptakan kejelekan yang lebih banyak terhadap agamanya. Beliau katakan misalu dzalik, contohnya ulaikal ladina yaghluna fir rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaj'aluna lahu al mawalida hum yuriduna bidzalika khaira. Contohnya adalah mereka orang-orang yang ghulu, yang melampaui batas, yang bersikap melampaui batas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita simak beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu melarang kita umatnya bersikap ghulu terhadap beliau sebagaimana ghulunya kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihi salam. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam in faqu inna ma ana abdullah wa rasuluhu faqulu abdullah wa rasuluhu. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum halakal mutanati'un halakal mutanati'un halakal mutanati'un iyyakum wal ghulu fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Dan dalil-dalil yang lainnya. Kata beliau, di antaranya adalah ghulu mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka melakukan perayaan terhadap hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan tujuan kami baik. Lakin aradu khairan bihadhil bid'ah. Mereka menginginkan kebaikan dengan ritual bid'ah tersebut. Fasara dararuha aktsara min naf'iha. tetapi mudarat yang timbul dari bid'ah maulid Nabi SAW tersebut lebih banyak daripada manfaatnya. Kenapa? Kata beliau, li'anha tu'til insana nasyaqan ghaira masyru'in fi waqtin muayyan. Karena perayaan yang bid'ah tersebut hanya memberikan semangat kepada seseorang dengan cara yang tidak dianjurkan. Yang kedua, di waktu yang terbatas saja. Hanya di waktu ritual bid'ah itu saja dia semangat. Itu pun semangatnya tidak dibangun di atas landasan syar'i. Dua hal yang tercela. Yang pertama, bersemangat dengan melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan. Yang kedua, semangatnya tersebut pun hanya pada waktu perayaan bid'ah itu saja. Nah, kemudian kata Syekh, "Tsumma ya'qubuhu futur ghairu masyru'in fi baqiyatil 'am." Kemudian setelah itu mereka justru bermalas-malasan dari anjuran-anjuran agama di sisa waktu dalam setahun tersebut. Wa li hadza tajidu ha'ula'i alladhina yughaluna fi hadhihi al-bid'i fatirina fil umuri al-mashru'ati al-wadhihati laysuna ka nashati ghairihim. Oleh karenanya mereka yang melakukan bid'ah-bid'ah ini seperti bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bermalas-malasan mengerjakan perintah-perintah agama yang jelas-jelas diperintahkan, dianjurkan. Tidak seperti semangatnya orang-orang selain mereka yang tidak melakukan ritual bid'ah tersebut. Sekarang secara fakta, mana yang lebih semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan menjaga sholat lima waktu berjamaah ya, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya daripada orang-orang yang melakukan bid'ah maulid? Kita lihat sebagian mereka yang merayakan maulid Nabi ya, ke masjid hanya di saat maulid saja. Bahkan yang lebih buruk dari itu lagi, mereka ke masjid hanya untuk perayaan maulid. Begitu azan dikumandangkan, sebagian mereka langsung pulang ke rumahnya. Nah, subuhnya tidak terlihat di masjid, pada sholat duhur tidak berjamaah, sholat asar tidak berjamaah, sholat maghrib tidak berjamaah, insya tidak berjamaah. Kemudian begitu maulid, mereka hadir dan muncul di masjid, kemudian beralasan cinta Nabi. Dia selalu kemudian beralasan, kita semangat ketika maulid Nabi, berzikir kepada Nabi, berselawat kepada Nabi. Apakah engkau semangat menjaga zikir sholat setelah sholat lima waktu yang Nabi ajarkan? Apakah engkau semangat memelihara zikir yang Nabi ajarkan di pagi hari, di pagi petang, zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, zikir naik kendaraan, zikir ketika turun hujan, zikir menjelang tidur, zikir setelah bangun tidur, zikir sebelum masuk kamar mandi, zikir setelah keluar kamar mandi, zikir menjelang melakukan hubungan pasangan suami istri dengan keluarganya? Apakah hal yang demikian itu engkau semangat menjalankannya? Bahkan sebagian mereka melakukan bid'ah setelah malam setelah ba'dal isya di malam hari dengan zikir-zikir tertentu, dengan jumlah-jumlah tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai pertengahan malam. Tetapi setelah itu sholat subuhnya justru tidak berjamaah. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, "Walihada tajidu ha'ula'i alladhina yughaluna fi hadhihi al-bid'i fi da'i fatirina fil umuri al-mashru'ati al-wadhihati laysa ka nashati ghairihim." Oleh karena yang engkau dapati, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah justru tidak semangat, justru malas-malasan dalam perintah-perintah syar'i yang sudah jelas-jelas diperintahkan atau dianjurkan. Mereka tidak memiliki semangat seperti semangat selain mereka yang tidak merayakan bid'ah-bid'ah itu. Wa hadha mimma yadullu ala anna ta'thiril bid'i fil qulubi. Ini menerangkan kepada kita bahwa ini bukti bahwa bid'ah itu memberi penyakit malas di dalam hati untuk melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma butiriat bid'atun illa umitat biha sunnah." Tidak ada satu bid'ah yang muncul, yang dilakukan, yang diciptakan, melainkan ada satu sunnah Nabi yang dimatikan sebab bid'ah itu. Ya. Karena memelihara melakukan zikir yang bid'ah setelah sholat lima waktu, zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan. Ya, subhanallah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di atas. Mabtudi'an bid'atun illa umitat biha sunnah. Tiada suatu bid'ah yang diciptakan kecuali ada satu sunnah Nabi yang dimatikan karena bid'ah tersebut. wa anha mimma zayyanaha ashabuha fala tazidul insanu ila dhalala. Bid'ah itu sekalipun diindah-indahkan oleh ahlul bid'ah, fala tazidul insan illa dhalala, tetapi tidak menambahkan kepada manusia kecuali kesesatan. Kenapa? Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu bid'atin dhalalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda setiap bid'ah itu sesat. Ini ucapan yang beliau katakan dalam setiap kali beliau khutbah Jumat. Dapat dilihat dalam Sahih Muslim pada Kitabul Jum'ah bab Takhfif Shalah wal Khutbah jilid kedua halaman 592 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kemudian beliau menyatakan, fa in qil, jika ada yang berkata, inna lil ihtifali bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam aslan minas sunnah. Perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dalilnya dari hadis Nabi. Apa itu? Yaitu wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kenapa beliau berpuasa di hari Senin? Beliau menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi aw unzila 'alayya fihi." Hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diangkat menjadi nabi atau diturunkan wahyu kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasumuhu ma'al khamis. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Senin Kamis, melakukan puasa Senin bersama hari Kamis. Dan beliau bersabda, innahuma yu'umani tu'aradu fiha al-a'malu 'ala Allah fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Hari Senin dan hari Kamis adalah hari diangkatnya amalan hamba kepada Allah, maka aku ingin hamba amalanku diangkat dan aku sedang berpuasa. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini alasannya, katanya. Ini alasan, ini hadis dari Nabi. Nabi mengkhususkan suatu ibadah di hari Senin dengan puasa karena hari Senin adalah hari kelahiran beliau. Maka perayaan Maulid itu ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ini. Maka kata Syekh, fal jawabu ala dzalika min wujuh. Jika itu alasan yang dipakai untuk melakukan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terbantah dengan beberapa bantahan. Yang pertama, anna shoma laysa ihtifalan bi maulidihi ka ihtifali haula. Puasa hari Senin bukanlah perayaan terhadap hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perayaan mereka yang melakukan perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena puasa itu adalah shaumun wa imsak, menahan diri tidak makan dan minum. Wa amma haula'i alladhina yaj'aluna lahul mawalid fahtifalum 'ala al-aqsi min dhalik. Sementara yang dilakukan oleh para perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari dengan alasan Nabi berpuasa hari Senin, mereka justru makan minum, justru berbangga-bangga. Jelas? Fal ma'na anna hadha al-yawm idha shamahu al-insan fa huwa shaum yawmun mubarak hasala fi hadha ash-shay' wa laysa al-ma'na annahu annana nahtafilu bi hadha al-yawm. Makna bahwa Nabi berpuasa pada hari Senin kemudian menyampaikan bahwa hari Senin adalah hari kelahiran beliau, bahwa hari Senin apabila seorang melakukan puasa padanya, maka dia adalah hari yang akan diberkahi karena dia berpuasa pada hari tersebut, karena ada hadis Nabi, bukan karena sebagai perayaan terhadap hari tersebut. Karena perayaan itu bukan dengan menahan diri dari makanan dan minum. Karena perayaan itulah dengan menampakkan kebahagiaan, kegembiraan dengan makan dan minum. Ya, bukan justru menahan makan dan minum. Berarti penyebutan Nabi beliau berpuasa pada hari Senin dan kemudian menyampaikan itu adalah hari aku dilahirkan, itu bukan sebagai bentuk perayaan. Andai kata hari Senin itu dianjurkan untuk dirayakan karena hari tersebut adalah hari kelahiran Nabi, tentu Nabi tidak akan menganjurkan makan dan minum sebagaimana agama kita melarang kita berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha karena itu adalah hari raya kaum muslimin. Sebagai contoh lainnya, akikah. Kita disuruh senang-senang, dianjurkan melakukan akikah tatkala ada anugerah dari Allah berupa seorang anak karena gembira, senang makan minum. Jelas? Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin justru berpuasa. Menerangkan apa? Hari Senin bukan hari raya. Jelas? Yang kedua kata saya, annahu ala fardhi an yakuna hadha asla fa inhu yajibu an yuqtasara fihi ala ma warad. Andai kata kita ingin menjadikan hadis Abi Qatadah diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas yang menerangkan bahwa Nabi berpuasa pada hari Senin, kemudian beliau bersabda bahwa hari Senin adalah hari kelahiran beliau, maka ya, kita kalau ingin mengikuti Nabi dan menjadikan itu sebagai alasan kita untuk mengenang hari kelahiran Nabi, maka kita ikuti apa yang Nabi lakukan saja, jangan lebih dari itu, yaitu hanya berpuasa. Li'anna al-ibadah tawqifiyah, karena hal ibadah itu harus dibangun di atas dalil. Walau kana al-ihtifadul ma'huna 'inda an-nas al-yawma mashru'an la bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dan dilakukan oleh manusia pada hari ini itu dianjurkan, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menerangkannya dengan ucapan, perbuatan atau ikrarnya. Jawaban ketiga terhadap pendalilan dengan hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas tadi. Kata Syekh, "Anna ha'ula'i alladhina yahtafiluna bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqayyidunahu bi yaumil itsnin." Kalian yang menjadikan hadis Abu Qatadah Al-Ansari riwayat Imam Muslim yang menerangkan bahwa Nabi berpuasa pada hari Senin kemudian menerangkan bahwa hari Senin adalah hari kerahilan beliau, maka kata Syekh, kalian yang merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya pada hari Senin. Maka bagaimana tepat ya, kalian jadikan dalil hadis puasa hari Senin sebagai dalil perayaan Maulid. Ya. Andai kata itu dalil boleh dijadikan sebagai dalil untuk perayaan Maulid, mestinya cuma di hari Senin saja, jangan lebih dari hari Senin. Tapi faktanya mereka tidak terikat dengan hari, tidak mengikatnya dengan hari Senin. Ya. Kemudian kata Syekh, wahwal yawmu thani asya min syahri Rabi'ul Awal, ma'anna dhalika lam yathum min nahati tarikhiyah. Dari sisi sejarah pun, tidak ada riwayat sahih yang menerangkan bahwa hari kelahiran Nabi SAW yang merupakan hari Senin, itu pada tanggal 12 Rabi'ul Awal. Secara hari dipastikan hari Senin. Ya, secara tahun sepakat ulama sirah tahun gajah. Ya, dekat dengan kejadian ya Abraha dan bala tentaranya, pasukan gajah yang dibinasakan oleh Allah karena ingin menghancurkan Ka'bah. Adapun tanggalnya, tanggal berapa dan bulan berapa, maka tiada satupun riwayat yang sahih, kata Syekh. Bahkan ada yang berpendapat tanggal 9, ada yang berpendapat tanggal 13, bahkan ada yang berpendapat di bulan Ramadhan. Nah. Yang keempat kata Syekh, jawaban untuk pendalilan sebagian mereka dengan dari hadis Abi Qatadah dan Imam Muslim di atas untuk perayaan Maulid dari Maulid, anna al-ihtifal bi maulidihi 'ala al-wajhil ma'ruf bid'atan zahirah. Barang siapa yang memperhatikan nilai-nilai agama, kaedah-kaedah agama Islam, maka dia akan menilai perayaan Maulid hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan oleh manusia saat ini, bid'atun zahirah, adalah sebuah bid'ah yang nyata, yang gamblang, yang jelas. Nih, li'annahu lam yakun ma'rufan 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashhabihi. Kenapa? Karena perayaan tersebut sama sekali tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ma'a qiyamil muqtati lahu wa 'adamul mani' minhu. Sementara faktor, tujuan dan sebab untuk melakukannya ada di masa Nabi dan tiada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Apa faktor dan sebab atau tujuan manusia sekarang melakukan perayaan Nabi? Cinta Nabi, ingin bersilaturahim, ingin kumpul-kumpul, beri makan, beri minum sebagai cinta kepada Nabi dan syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi. Kita katakan semua tujuan, semua sebab, semua faktor yang disebutkan di atas itu ada pada Nabi dan para sahabat di masa itu, bahkan lebih sempurna. Karena mereka lebih cinta kepada Nabi, mereka lebih bersyukur kepada Allah daripada kita atas kelahiran Nabi SAW. Dan mereka lebih mencintai silaturahim. Mereka lebih senang ya memberi makan dan manusia ketimbang kita. Dan tiada yang menghalangi Nabi SAW dan para sahabat untuk melakukannya. 40 tahun beliau hidup sebelum Nabi dan Rasul, tidak pernah merayakannya dengan perbuatan, ucapan atau ikrar, perbuatan dan ucapan beliau. Kemudian 23 tahun setelah itu sebagai Nabi dan Rasul, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, Nabi juga tidak pernah menjelaskan perayaan hari kelahiran beliau dengan ucapan, perbuatan atau ikrar beliau. Setelah beliau wafat 30 sekian tahun, Khulafa Ar-Rasyidun menjabat Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian dilanjuti oleh Hasan beberapa bulan. Satu pun di antara mereka tidak ada yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dipegang oleh Muawiyah juga tidak. Di masa 4 Imam Mazhab juga tidak. Ini kaedah-kaedah dasar yang menerangkan kepada kita bahwa perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bid'atun zahirah, kata Syekh. Adalah sebuah bid'ah yang sangat nyata, yang cukup jelas. Hanya karena hawa nafsu sebagian orang tidak mau menyampaikan itu bid'ah. Atau tidak mau menerimanya sebagai perbuatan yang bid'ah. Ini jawaban Syekh untuk satu pendalilan. Dalil yang dipakai oleh sebagian orang yang merayakan Maulid Nabi SAW. Ini jawaban Syekh. Empat jawaban dari Syekh untuk orang yang menjadikan hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi SAW berpuasa pada hari Senin dan menyampaikan bahwa hari Senin adalah hari kelahiran beliau. Empat jawaban dari Syekh terhadap pendalilan dari hadis Abi Qatadah di atas. Baik. Adapun bantahan terhadap perayaan syubhat-syubhat yang dipakai untuk merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahilham, pada minggu yang lalu telah kita bahas sebuah kitab yang menyebutkan di dalamnya 36 alasan atau landasan atau alasan yang dijadikan sebagai landasan untuk merayakan hari dijadikan alasan untuk merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jawabannya dapat dilihat kembali di fanspage Aceh Tafaqquh Fiddin. Insyaallah taala belum terhapus. Naam. Barakallahu fikum. Ini faedah tambahan untuk kajian kita sebelumnya, dan insyaallah taala bab berikutnya akan kita ambil pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran sirah. Barakallahu.